Sati. Oke. Dengarlah kekanganku. Ya melayan. Oke. Matur wah nuwun. Jangan mangan kadar. Kok gak dibalas to, Mas? Mangan kuku. Mangan kuku. Undi ambek bojone ya. Ora ya. Terus? Oh, gak dibayar. Mecek gatel. Cekere gatel. Morata, terima kasih. Terima kasih. Nitip kangen. Madiun, selamat malam. Nitip kangen.